Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang mencipta makhluk, mencipta alam semesta, dan Allah pula yang melebihkan sebagian makhluk di atas yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu Allah, Dialah Zat yang mencipta, dan Dia pula yang memilih. Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang mencipta para makhluk, dan Allah pula yang melebihkan sebagian makhluk satu di atas yang lainnya. Misalnya Allah melebihkan Makkah, negeri Makkah, Makkah Al-Mukarramah di atas bumi manapun, tempat manapun di muka bumi ini. Allah melebihkan hari Jumat di atas hari-hari yang lainnya. Allah menjadikan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulianya malaikat. Sebagaimana Allah jadikan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah afdhalur rusul wa sayyid waladi Adam, paling utamanya rasul dan pimpinan seluruh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala tentu tahu mana dari makhluknya yang Allah lebihkan di atas yang lainnya. Karena Allah Zat yang mencipta, Allah pun tahu ciptaannya. Adalah Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lainnya. Keutamaan yang Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu merupakan anugerah yang besar bagi beliau dan bagi umatnya. Nah, beliau adalah pimpinan umat. Kemuliaan yang disandang oleh pimpinan umat pun kemuliaan bagi umat yang dipimpinnya. Sini saya akan menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadis sahih yang puncak dalam kesahihan. Hadis sahih itu bertingkat-tingkat. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ini paling tingginya derajat hadis sahih. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Nah, setelah itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang Bukhari tidak meriwayatkannya. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim atau dengan istilah lain muttafaqun alaih, walaupun kalimat muttafaqun alaih ini terkadang punya arti selain tadi yang diriwayatkan Bukhari Muslim saja. Misalnya Al-Majid Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Muntaqa, Muntaqal Akhbar, beliau kalau menyebutkan muttafaqun alaih berarti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Taib. Hanya saja istilah yang umum banyak dipakai bahwa kalimat muttafaqun alaih ini yang dimaksud hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sering kita membaca, mendengar misalnya dari kitab Riyadhus Shalihin misalnya, disebutkan hadis, disebutkan yang meriwayatkan yang muttafaq alaih. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadis yang akan saya bawakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu maqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Nusirtu bir-ru'bi masirata syahrin. Waju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahuran. Fa'ayyuma rajulin min ummati adrakadhu salatu falyusalli. Uhillat liyal ghanaim. Walam tahilla li ahadin qabli. Bu'titu syafa'ah. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة متفق عليه. Dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diberi 5 hal. 5 perkara. Yang 5 perkara tadi tidak diberikan kepada seorang pun dari para nabi sebelumku. Aku ditolong, yakni oleh Allah, dengan musuh merasa ketakutan. Masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Ini jarak antara nabi dengan musuh itu perjalanan 1 bulan. Musuh sudah ditimpa oleh rasa takut kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Padahal perjalanan 1 bulan itu jauh sekali. Waju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. Dan dijadikan bagiku tanah, bumi ini semuanya sebagai tempat untuk salat dan alat untuk bersuci. Maka siapapun orang dari umatku, waktu sholat telah datang kepadanya, hendaklah dia sholat. Dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Dan harta rampasan perang ini tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Dan aku diberi syafaat. Dan adalah nabi dahulu diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Muttafaqun alaih. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah. Beliau adalah seorang sahabat, putra dari sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Jabir ibn Abdullah termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Termasuk sahabat yang banyak melihatkan hadis dari Nabi. Sana ada 7 sahabat yang banyak melihatkan hadis dari Nabi, yang lebih dari 1000. Ada 7 sahabat, di antaranya adalah sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Adapun ayahnya Jabir, yaitu Abdullah, terbunuh syahid ketika perang Uhud. Terbunuh syahid ketika perang Uhud. Dan mendapatkan karamah. Di mana ketika ayahnya Jabir bin Abdullah terbunuh dalam perang Uhud, disebutkan dalam hadis bahwa jenazahnya itu dinaungi oleh malaikat. Syaterik matahari, ternyata di sana ada semacam awan yang menaungi, malaikat menaungi dengan sayapnya terhadap jenazah sahabat Abdullah Al-Ansari, ayahnya Jabir. Jika Jabir ingin melihat jenazah ayahnya, dicegah oleh paman-pamannya, khawatir mungkin Jabir nanti akan menangis atau bagaimana. Terlihat sedih dan meneteskan air mata. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La tubki. Ma zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumu." Janganlah kamu tangisi dia. Senantiasa malaikat menaungi dengan sayapnya sampai kalian angkat, yakni angkat ke liang lahat. Dikuburlah jenazah sahabat Abdullah Al-Ansari, yakni ayahnya Jabir ini. Waktu itu karena dalam perang Uhud yang terbunuh dari sahabat banyak, terkadang satu liang lahat ada dua sahabat atau lebih. Waktu itu dikubur dalam satu liang lahat ayahnya Jabir dengan sahabat yang lain. Sekitar seminggu, dan sahabat Jabir merasa tidak enak, tidak nyaman. Beliau kepengin ayahnya dikubur sendiri. Ketika dibongkar, setelah seminggu jasadnya masih utuh. Dan ketika di zaman sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan, lembah yang ada di Uhud terkena banjir, sehingga atau daerah Uhud terkena banjir sehingga beberapa kuburan syuhada Uhud tersingkap. Di antara yang tersingkap kuburannya adalah kuburan ayahnya Jabir bin Abdullah. Sekitar 40 tahun dari dikuburnya sahabat Abdullah Al-Ansari ini, ketika tersingkap karena terkikis oleh air, jasadnya masih utuh. Jasadnya masih utuh. 40 tahun lebih dikubur, jasadnya masih utuh. Radiyallahu anhum. Adapun sahabat Jabir, tadi sudah disebutkan termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Banyak melihatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Seorang yang gemar dalam menimba ilmu, menuntut ilmu. Sampai pernah beliau sahabat Jabir ibn Abdullah mendengar ada seorang sahabat Nabi yang memiliki riwayat hadis yang Jabir tidak pernah atau belum pernah mendengar dari Nabi. Maka sahabat Jabir membeli seekor unta sebagai kendaraan untuk melancong menimba ilmu. Beliau membeli unta, kemudian melakukan perjalanan 1 bulan hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Ternyata sahabat yang dituju tadi bernama Abdullah ibnu Unais. Sahabat Abdullah ibnu Unais untuk mendapatkan 1 hadis, seorang mengeluarkan uang yang tidak sedikit, membeli seekor unta sebagai kendaraan, meninggalkan kampung halaman, sanak famili, meninggalkan kelezatan dunia. Memang tidak ada orang yang cinta terhadap sesuatu lebih dari cintanya para penimba ilmu terhadap ilmu. Jalan sesulit apapun ditempuh oleh para pencinta ilmu. Bahkan terkadang mereka sampai kencing darah karena tempat yang dilalui terlalu panas, sementara mereka kurang minum, kurang makan, kurang istirahat. Mereka lakukan ini semua dalam rangka menjaga dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita, mereka telah letih mengorbankan kelezatan dunia ini untuk umat. Mereka rela hidup beralaskan tanah, beratapkan langit, jauh dari salah famili dan handai tolan untuk menjaga ilmu, menjaga syariat ini. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan, aku diberi lima perkara. Tentu yang memberi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Diberi lima perkara, lam yutahunna ahadun minal anbiya'i qabli, yang tidaklah lima perkara ini diberikan kepada seorang pun dari para nabi sebelumku. Berarti lima perkara ini adalah keistimewaan, kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Apakah hanya lima perkara yang Allah istimewakan Nabi kita di atas yang lainnya, atau masih ada lagi? Ulama mengatakan bahwa setelah diteliti, lebih dari lima, sekian puluh dari keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Kalau dia mengatakan bagaimana disebutkan lima, kok ternyata lebih dari itu? Jawabannya, penyebutan jumlah yang sedikit tidak menafikan jumlah yang banyak. Kalau misalnya seorang mengatakan bahwa saya punya uang 20 ribu, kemudian dia mengeluarkan uang 20 ribu dari kantongnya, ini tidak menafikan kalau dia di rumah ada uang. Tidak menafikan kalau di rumah dia ada uang. Jadi penyebutan bilangan yang sedikit tidak menafikan ya bilangan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan keistimewaan pada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, tentunya keistimewaan yang disandang oleh pimpinan umat pun kemuliaan pula bagi umat yang dipimpinnya. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah ketika menyebutkan atau menjelaskan hadis ini, huddila nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fadaila katsirah faqa biha jami'al anbiya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan dan keistimewaan yang banyak yang menyaingi seluruh nabi. Fakullu khoslatin hamidah tarji'u ila al-ulumin nafi'ah wal ma'arif as-sahihah wal 'amal as-salih fa li nabiyyina minha a'laha wa afdaluha wa akmaluha. Semua sifat atau perkara yang terpuji yang kembalinya pada ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang benar dan amalan saleh, maka untuk nabi kita yang paling tingginya, paling utamanya dan paling sempurnanya. Ingat bahwa perkara yang mulia itu didapat dengan ilmu yang sahih dan amal yang saleh. Tidak serta-merta kemudian seorang itu mulia. Kemuliaan itu didapat karena orang yang mulia tadi menyandang ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ini kemuliaan yang sesungguhnya. Wa li hadza lamma dzakara Allah a'yan al-anbiya al-kiram qala li nabiyyi ulaika alladziina hadallah fabihudahum iqtadi. Oleh karena ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tokoh-tokoh para nabi yang mulia, sebutkan Al-Qur'an kisah para nabi, para rasul, orang-orang yang mulia, kisah mereka dijadikan teladan, ibrah dan uswah. Allah mengatakan kepada nabinya, ulaika alladziina hadallah fabihudahum iqtadi. Mereka adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Apa yang dimaksud dengan petunjuknya para nabi? Hudahum wa ma kanu alaihi minal fadha'ilil zahira wal batinah. Petunjuknya para nabi adalah apa yang mereka berada di atasnya dari kemuliaan, baik kemuliaan secara lahiriah atau kemuliaan secara batiniah. Para nabi, para rasul, mereka adalah orang-orang yang mulia secara zahir dan secara batin. Secara zahir, mereka perbuatannya, tutur katanya, ucapannya, tindak tanduknya senantiasa selaras dengan ketentuan Allah. Batin mereka dicintai, batin mereka dipenuhi dengan cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Batin mereka dipenuhi dengan cinta kepada umatnya, penuh dengan kebaikan lahiriah dan kebaikan batiniah. Masyurul muslim rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun dari para nabi sebelumnya. Yang pertama, beliau ditolong oleh Allah dengan musuh merasa takut, padahal jarak antara beliau dengan musuh itu perjalanan 1 bulan. Biasanya orang kalau takut itu sudah dekat melihat lawannya banyak, melihat ya lawannya besar-besar, kuat, terang, ditimpa oleh ketakutan. Ini perjalanan 1 bulan, jauh sekali. Taruhlah perjalanan sehari, taruhlah ya 100 kilo, taruhlah 1 bulan, taruhlah 30 hari, berapa? Berapa kilo? Berapa ribu kilo? Itu sudah apa namanya, musuh merasa takut. Ya. 3.000 kilo misalnya, itu jauh sekali. Dan ketika musuh ditimpa oleh rasa takut, ini adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya dan kepada umatnya. Rasa takutnya musuh kepada nabi, kepada umat ini, tentu tidak menafikan kalau mereka itu, kalau kaum muslimin ya terkadang kalah dalam peperangan. Tidak menafikan pula rasul terluka dalam peperangan. Dan ini adalah ketentuan bahwa yang namanya perang kadang kalah, kadang menang. Kalau selalu menang, khawatir akan timbul dari hati umat ini rasa ujub, bangga diri, yang kemudian lupa bahwa itu adalah pertolongan dari Allah. Namun ketika kadang kalah, kadang menang, maka mereka ketergantungannya kepada Allah akan penuh. Meskipun tentu ujungnya adalah kemenangan akan diraih oleh mereka-mereka membela agama Allah. Namun proses untuk kemenangan tersebut tadi, kadang kalah, kadang menang. Jadi yang pertama, Allah menolong nabinya dengan musuh merasa takut pada nabi Padahal jarak antara musuh dengan Nabi perjalanan 1 bulan. Ini tentu pertolongan dari Allah, dan ini adalah tentara yang Allah kirimkan dari langit, yang dengannya Allah membantu Rasulnya dan umatnya mengikuti petunjuknya. Allah SWT jika ingin menolong hambanya, Allah akan timpakan rasa takut pada hati musuh-musuhnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan melontarkan rasa takut pada hati-hati orang kafir disebabkan mereka menyekutukan Allah sesuatu yang tidaklah Allah turunkan padanya hujjah. Jadi Allah akan timpakan rasa takut pada hati orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, yang mereka tidak punya pegangan yang kuat, yang mereka berlindung kepada berhala, padahal orang yang meminta bantuan pada berhala ibarat seorang mengambil air, menciduk air dengan tangannya dengan jari jemari yang terbuka agar dia bisa minum dari air, bagaimana akan sampai dalam keadaan tangannya terbentang, telapak tangannya terbentang, jari jemarinya terbuka. Berhala-berhala yang mereka pinta di sisi Allah ibaratnya sarang laba-laba yang kelihatan rapi, kokoh, tapi terkena benda sedikit saja sudah hancur. Di saat orang-orang kafir ditimpakan pada hati mereka rasa takut pada kaum mukminin, Allah SWT memberikan sakinah dan tumakninah, ketenteraman dan ketenangan batin pada kaum mukminin. Pernah dalam satu peperangan antara pasukan muslimin dengan pasukan musyrikin, peperangan yang dipimpin oleh Nabi alaihi salatu wasallam waktu itu, sebagian kaum mukminin mereka tertidur di atas kendaraannya, tertidur dalam peperangan. Ini tidur dalam peperangan luar biasa. Di saat senjata-senjata lawan ya berkelebatan, kilatan pedang, tombak, ternyata sebagian sahabat tidur. Ini salah satu bentuk nikmat yang Allah timpakan kepada kaum mukminin. Diberi sakinah dan tumakninah. Dan di sana ada sebab yang lain dari sebab Allah Subhanahu wa taala menolong kaum mukminin atas musuh-musuhnya. Di antaranya adalah ketika kaum muslimin ini, pasukan muslimin ini mereka bersatu dan tidak bercerai-berai. Ini penting. Dalam peperangan butuh adanya kesatuan kata, persamaan persepsi, tidak terjadi centang berenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Janganlah kalian saling bertikai, yang nanti akibatnya kalian akan gagal dan akan melemah kekuatan kalian. Energi yang semestinya digunakan untuk bagaimana menghadang lawan, mengalahkan lawan, ternyata energinya dipakai untuk berselisih dengan saudaranya sendiri. Ini menjadi sebab kekalahan dalam peperangan. Istima'ul kalimah, persamaan persepsi, dan persatuan yang dibangun di atas kitab dan sunnah menjadi sebab pertolongan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara sebab yang dengannya kaum mukminin akan mendapatkan pertolongan dari Allah adalah as-sabr wal isti'dad lil a'da. Bersabar. Bersabar dalam menghadapi musuh. Allah SWT menyebutkan di antara sifat al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, was-sabirina fil ad-dharra'i wal fil ba'sa'i wad-dharra' wa hinal ba's, dan orang-orang yang bersabar di saat kesulitan, di saat tertimpa madarat, dan di saat peperangan. Wa hina al-ba's, dan di saat peperangan. Kesabaran adalah senjata yang ampuh untuk bisa melumpuhkan lawan. Berapa banyak pasukan yang sedikit bisa menumbangkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Di saat pasukan yang sedikit ini sabar dan terus menjalankan ketentuan agama ini. Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsira bi'nillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mampu menumbangkan kelompok yang banyak dengan seizin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian juga di antara sebab kemenangan adanya persiapan untuk menghadapi lawan dengan mempersiapkan kekuatan apa yang dimampui. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Persiapkan untuk musuh-musuh apa yang kalian mampu dari kekuatan. "Wa mir ribatil khail," dan dari menambat kuda. Termasuk dari alat perang, senjata perang, kendaraan perang. Al-quwah, kekuatan disebutkan dalam hadis, "Ala innal quwata ramyu." Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah. Disebutkan oleh ulama bahwa panah adalah senjata yang paling efektif untuk menjangkau musuh dari jarak jauh. Maka di mana seorang berada di satu zaman, di sana ada senjata yang bisa menjangkau musuh dari jarak jauh, maka kita dianjurkan, diperintah memilikinya. Kalau di zaman Nabi, di zaman dahulu panah misalnya, maka di zaman sekarang mungkin senjata-senjata peluncur, ya, dari jarak jauh yang bisa menjangkau lawan, kita diperintahkan untuk memilikinya, untuk menghadapi musuh. Umat Islam dianjurkan untuk mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh, dan mereka berusaha adanya kemandirian, tidak tergantung dengan orang lain. Berapa banyak dari kaum muslimin yang mereka memiliki kemampuan untuk membuat persenjataan yang canggih untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Tentu penguasa muslimin, ya, mereka akan mencari orang-orang yang mampu untuk bisa merakit persenjataan yang canggih sesuai dengan perkembangan zaman. Masyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dengan musuh ditimpa oleh rasa takut. Pada jarak antara beliau dengan musuh perjalanan 1 bulan. Jarak yang sangat jauh sekali. Disebutkan 1 bulan kata ulama karena memang waktu itu jarak tempuh musuh dengan Nabi enggak ada yang lebih dari 1 bulan. Waktu itu tidak ada yang lebih dari 1 bulan, perjalanan 1 bulan. Ini seperti tadi sudah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala jika ingin menolong hambanya, maka Allah akan timpakan pada hati musuh rasa takut. Karena apa yang dipegang oleh kaum musyrikin? Tidak ada pegangan. Kecuali mereka hanya membela berhala-berhala mereka, membela syaitan. Adapun kaum mukminin, apa yang ditunggu oleh mereka adalah satu dari dua kebaikan. Kalau mereka menang atas musuh-musuhnya, mereka mulia, mendapatkan ghanimah, harta, rampasan perang. Kalau mereka terbunuh di jalan Allah, mereka meninggal dalam keadaan syahid. Ini yang tidak dimiliki. Makanya Allah Subhanahu wa taala memompa semangat kaum mukminin dalam menghadapi musuh-musuh agama untuk tidak melemah. Seandainya mereka terluka dan sakit, orang kafir pun sama terluka dan sakit. Namun sangat beda tujuan dari peperangan yang dijalani oleh kaum mukminin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Kalau kalian sakit, sungguh mereka orang-orang kafir pun sakit. Seperti kalian sakit. Dan kalian berharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Jadi orang kafir pun tidak kebal senjata. Sebagaimana kaum muslimin pun tidak kebal senjata. Kalau kaum muslimin mereka di pedang sakit, terkena senjata sakit, bahkan meninggal, orang kafir pun sama. Terkena senjata sakit, bahkan mereka juga mati. Namun kesudahan dari ini berbeda sekali. Karena yang diharapkan oleh kaum muslimin adalah ihdal husnayain. Satu dari dua kebaikan. Imma dhafra wal ghanimah wa imma syahadah. Ada kalanya kemenangan dan ghanimah, harta, rampasan perang. Ini termasuk salah satu dari paling bagusnya penghasilan yang didapat oleh seorang, yang didapat dengan pertempuran dengan musuh-musuh Islam. Dan seandainya dia terbunuh, maka dia meninggal syahid. Telah disebutkan Al-Quran dan Sunnah berapa besar, betapa-betapa besarnya kemuliaan akan didapat oleh orang yang mati syahid. Dan orang yang mati syahid akan memberi syafaat pada sekian puluh dari keluarganya. Padahal dulu mungkin ketika dia berangkat berjihad, ditangisi oleh bapaknya, ditangisi oleh ibunya, ditangisi oleh keluarganya. Namun gak tahu, bisa jadi dengan meninggalnya orang ini fisabilillah menjadi sebab mereka ini mendapat syafaat. Mendapatkan syafaat dari orang yang mati syahid. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.